Dahsyatnya ciptaanmu, indahnya ciptaanmu, kita tinggal menikmati di dunia ini. Yang besar hingga yang kecil diatur sang ilahi, kita tinggal menikmati, bersyukurlah. Sering berucap alhamdulillah, sering berucap wa syukurlah, dalam sedih, dalam suka, tetap bersyukurlah. Sering berucap alhamdulillah, sering berucap wa syukurlah, berzikir alhamdulillah padamu ya Allah. Yang besar hingga yang kecil diatur sang ilahi, kita tinggal menikmati, bersyukurlah. Oh, oh, oh. Sering berucap alhamdulillah, sering berucap wa syukurlah, dalam sedih, dalam suka, tetap bersyukurlah. Sering berucap alhamdulillah, sering berucap wa syukurillah, berzikir alhamdulillah padamu ya wa syukurillah, berzikir alhamdulillah padamu ya Allah. Sering berucap alhamdulillah, sering berucap wa syukurillah,